Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi. Hari ini kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai sesuatu yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu dan beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang asnafuz zakah, di mana sebenarnya tradisi menyerahkan sebahagian harta kepada penguasa itu sudah mentradisi sebenarnya di masyarakat Arab pada masa itu. Tetapi sebelum kedatangan Islam, hanya orang-orang tertentu dari kalangan yang rendah sajalah yang menyetorkan sebagai upeti kepada para bangsawan atau orang-orang yang ditakuti untuk menjaga keamanan mereka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkenaan dengan zakat, banyak orang yang menceritakan Nabi bahwa Nabi pun mengharapkan upeti-upeti dari para pengikutnya. Inilah yang kemudian ya sangat menyakitkan, dan orang-orang munafik mencoba untuk menebarkan fitnah itu kepada Rasulullah sallallahu atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang mukmin, dan kemudian hal itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab tuduhan itu karena sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat tidak berkepentingan dengan apa yang diserahkan orang-orang itu. Artinya ketika kaum mukminin berzakat atau bersedekah, maka itu bukan untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terlihat bahwa dengan infak dan zakat itu atau sedekah itu terus tidak berubah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta-merta menjadi orang yang kaya raya, tidak, tetapi kehidupan beliau tetap biasa saja, dan bahkan mereka dapat melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya hidup dalam kesederhanaan dan bersahaja. Nah, inilah yang kalau kita melihat di sini betapa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjawab min fawqi sab'i samawat, dari langit yang ketujuh, terhadap tuduhan-tuduhan seperti itu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir para asatidz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang insyaallah akan menambahkan kajian terhadap surah At-Taubah ayat ke-61 ini. Fadhil Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah beberapa hal yang penting di dalam ayat ini yang telah disampaikan Ustadz Ardiansah tadi. Salah satunya di mana Nabi Muhammad SAW ketika mengajak para umat Islam ketika itu tidak terkecuali dari beberapa lapisan, lapisan menengah, bangsawan dan sebagainya. Ada sebagian mereka ini menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuknya adalah memperkaya diri. Kan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka nyatakan itu adalah bentuknya mengolok-olok. Memang satu hal yang dihadapi sekarang bagi umat Islam ketika menyerukan untuk melakukan zakat, orang yang menyerukan ini ketika dia mewakili atau mengumpulkan zakat khususnya di Indonesia kita ini Basda atau Bas, banyak manuver-manuver bagi mereka ataupun tuduhan-tuduhan mereka itu memperkaya diri disebabkan apa? Disebabkan mengumpulkan harta, ada yang tidak dibagi dan sebagainya, ujatan-ujatan mereka. Di sini dapat satu kita simpulkan, Nabi juga mendapatkan olok-olokan mereka. Ini yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita mengambil jalan tengahnya, ambillah itu sebagai motivasi, kemudian istiqamah diri sebagai orang yang menjalani amil zakat. Mudah-mudahan ini satu siraman bagi mereka bahwasannya zaman Rasul juga diolok-olok, apalagi sekarang. Yang penting berjalanlah pada istiqomah, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari sisi yang lain, Ustaz. Ustaz Zainal Arifin. Iya, terima kasih Ustaz Safiar dan Ustaz Ardiansah. Ayat 61 ini sebagaimana tadi telah dijelaskan merupakan kaitan yang erat dengan pembagian zakat. Walaupun boleh jadi ini juga terkait erat dengan bagaimana sikap munafik yang tidak senang terhadap keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertambah tidak senang ketika Islam mewajibkan bagi yang kaya untuk mengeluarkan sebagian zakat harta dalam bentuk zakat yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama asnafus samaniyah yang kemarin kita pelajari. Kemunafikan ini tentu saja diharap dari umat Islam untuk tidak tumbuh di dalam diri individu umat Islam itu masing-masing. Jadi ini sebenarnya pelajaran berharga bagi kita agar umat Islam itu tidak menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya ataupun sekarang. Jadi jangan pernah ada usaha untuk mencemoohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita harus memberi salawat salat kepada beliau. Karena apa? Karena jasa yang begitu besar bagi keberadaan agama Islam dan apa yang kita anut saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam seharusnya berpikir positif terhadap zakat. Karena apa? Karena kita melihat Indonesia yang mayoritas muslim ini posisi zakat itu sangat tidak optimal. Iya. Kalaulah misalnya zakat itu dioptimalkan dan semua muslim sadar bahwa zakat itu adalah manfaat dan baik bagi dia, maka dia dengan senang hati akan mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana di sini Nabi Muhammad SAW berkata, Kul uzunu khairin lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil lazina amanu minkum. Bahwa secara umum Islam itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad pun percaya antar kepada umat-umat Islam yang ada pada zaman itu. Jadi beriman kepada Allah itu adalah baik bagi umat Islam, mempercayai satu sama lain juga baik bagi umat Islam, dan kemudian keberadaan Islam itu sendiri adalah kebaikan bagi umat Islam itu sendiri. Jadi maksudnya di sini zakat itu sendiri sebenarnya adalah baik bagi pelakunya. Jadi bukan baik bagi penerimanya. Pola pikirnya harus dirubah. Sungguh enak mengeluarkan zakat bukan berarti sungguh enak menerima zakat. Begitu juga alangkah enaknya dia kita bantu, bukan itu yang harus kita bangun, tapi alangkah enaknya ketika kita membantu orang lain, alangkah baiknya ketika kita membantu orang lain. Inilah framework, pola pikir yang harus dirubah. Karena apa? Karena orang yang menyakiti Rasulullah, orang yang tidak melakukan perintah ajaran agama, maka itu suatu kerugian. Maka di sini Allah mengatakan lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, tidak saja di akhirat tetapi di dunia pun akan mendatangkan kepedihan dan kesusahan. Kita akan menemukan orang yang tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah, hidupnya akan susah walaupun mungkin terlihat kaya. Berbeda dengan orang kaya raya karena dermawan, dia akan merasa bahagia dengan hartanya, dan itu tentu saja lebih baik dan bermanfaat bagi diri dan sekitarnya, karena harta itu mendatangkan keberkahan dan keberkatan dalam rumah tangganya. Iya, saya tadi teringat dengan kisah Al-Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama hadis dan ulama fikih, dan sekaligus dia adalah seorang contoh dalam tasawuf atau seorang sufi. Ketika ada beberapa orang dari orang peminta-minta datang ke rumahnya, kemudian beliau mengembangkan permadani atau karpet yang begitu baik dan indah, layaknya seperti orang-orang kaya atau bangsawan yang datang. Kemudian murid-muridnya bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri setelah orang-orang miskin itu pulang, yang meminta-minta kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, "Mengapa engkau, Tuan, membentangkan permadani yang begitu indah kepada orang-orang miskin itu? Tidakkah cukup bagimu hanya menerima mereka biasa-biasa saja?" Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada murid-muridnya, "Ketahuilah bahwa mereka itu adalah duta-duta Allah yang dikirim kepadaku dan memudahkan dan meringankan aku. Seharusnya akulah yang mendatangi mereka untuk memberikan sedekah, bantuan kepada mereka, bukan mereka yang datang ke rumahku. Tetapi karena mereka telah datang kepadaku, maka aku akan menghormati tamu-tamu Allah yang telah datang ke rumahku." Jadi, apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, bahwa kita harus membalik pola fikir kita saat sekarang ini, bahwa yang mulia itu adalah orang yang diberi, bukan orang yang memberi. Bahwa zakat itu adalah diantarkan, sedekah itu adalah diantarkan, bukan orang yang dijemput datang ke rumah dan kemudian diberikan makan. Walaupun itu juga baik daripada tidak memberi sama sekali. Apalagi kalau ada orang yang sudah tidak mau memberi, kemudian marah-marah dan menuduh pula. Ada kadang-kadang orang yang mengatakan, "Ustaz, nanti kalau saya beri kepada orang itu, kemudian orang itu akan menggunakannya untuk membeli sesuatu yang tidak baik, apakah untuk merokok misalnya, atau untuk ngelim istilah sekarang, atau untuk narkoba dan sebagainya." Maka jawabannya adalah bahwa kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kemana harta yang telah kita berikan itu tadi, atau telah kita sedekahkan kepada orang itu. Dan kita juga tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui betapa sejauh mana harta yang telah kita berikan itu dimanfaatkan atau dipergunakan. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah kemudian memberikan. Nah, sekarang pertanyaan, sudah memberi atau belum? Nah, kalau belum memberi kemudian su'uzan, bukankah ini sudahlah tidak mau memberi tetapi malah berbuat dosa pula? Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmatul lil ladina amanu, dan sebenarnya adalah pembagian zakat kepada asnaf tsamaniyah itu adalah sebenarnya rahmat. Ya, sehingga terjadi perekat di dalam agama itu, menjadi perekat sosial di antara lapisan yang kaya dan yang miskin, antara golongan yang kehidupannya dalam kondisi berada dan dengan orang-orang yang dalam kondisi kesulitan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban, dan marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, segini banyak harta yang telah diberikan Allah, sudahkah kita bersihkan lewat zakat, infak, dan sedekah? Mudah-mudahan kita adalah orang yang ringan tangan untuk menolong saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Mari kita lihat kiri dan kanan kita, para tetangga kita, mudah-mudahan kita dapat hidup di dunia dengan tenang dan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.